إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله kita haturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, fadilah, taufiknya. Ya khalifatullah rahmakumullah. Terkhusus yang kedua yaitu taufik Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengannya, dengan taufik tersebut bisa dengan mudah untuk menerima al-haq. Khalifatullah rahmakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas dan membaca hadis Al-Dhahhak bin Fairuz At-Tailami dari bapaknya Fairuz At-Tailami radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwasanya Fairuz At-Tailami radhiyallahu anhu masuk Islam dalam keadaan di bawah kekuasaannya ada dua orang istri yang saling bersaudara. Maka Rasul alaihissalatu wassalam pun merintahkannya agar memilih salah satunya. Khalifatullah marhumah tidak mentakyin yang ini atau yang itu, nah, tapi disuruh untuk memilih. Khalifatullah marhumah yang diambil faedah oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin, sihhatu ankihil ankihatil kafirah. Kafir, apa? Kufar. Na'amarakullahi fikum. Qabla islami. Na'amarakullahi fikum. Sahnya pernikahan orang kafir sebelum dia masuk Islam. Qadifidrah ma'amakumullah. Kalau sahnya tidak ada manik, na'amarakullahi fikum. Atau tidak ada sesuatu yang menyelisih dari aturan-aturan Islam, maka pernikahan itu tetap sah dan tidak perlu diulang. Gimana caranya nikah? Enggak perlu nawarakoh ya. Ya kalau fitrah nawarakoh mujahid barakallahu fikum. Kecuali kalau ada perkara-perkara yang itu menjadi penghalang. Seperti nawarakallahu fikum. Nawar jam'u bainal ukhtain. Mengumpulkan antara dua orang wanita yang saling bersaudara, maka enggak boleh, karena itu merupakan aturan Islam Cuma Allah Subhanahu wa taala melarang ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan enggak boleh kalian kumpulkan antara dua orang saudari kecuali syariat yang terdahulu. Na'am barakallahu fiik. Qalibikah marhamakumullah. Kalau ternyata dia masuk Islam kondisinya seperti itu, maka na'am barakallahu fiikum syariat memerintahkan agar dia mencerai salah satunya. Qalibikah marhamakumullah. Nah, maniknya adalah jam'u bainal ukhtain. Nah, ketika manik ini enggak ada, maka boleh. Nah, barakallahu fiikum. Misalnya, nih istri yang ia tahan. Khairullah makmum menjadi istrinya. Nah, dari dua orang bersaudara tadi meninggal dunia. Nih, maka dia bisa kembali lagi pada apa? Pada saudarinya yang dulu pernah ia nikah yang ia. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Nah, barakallahu fiikum pisahkan dengan dirinya. Khairullah makmum. Dan kita enggak mengatakan itu tolak. Ya, pisahnya itu enggak cerai. Karena cerai itu untuk ya ikhwan fillah makmumah pernikahan yang sah secara syar'i. Ikhwan fillah makmumah yang dengannya syariat memberikan tenggang sampai 3 kali. Ya, ikhwan fillah makmumah cerai 1, cerai 2, cerai 3. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan fillah makmumah dan ada hukum-hukum ya khusus terkait dengan cerai. Falibitlah marhamakum. Nah, seperti memberikan hadiah kepada wanita yang dicerai. Falibitlah marhamakum. Nah, makanya amarakallahu fikum. Falibitlah marhamakum. Di sini amarakallahu fikum disebut dengan fasakh, bukan cerai. Ya, kalau fasakh itu rusak, amarakallahu fikum. Tak pakai ada hadiah, tak pakai ada. Nah, terkait na'am warakallahu fikum perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada ya Ummu Qais apa Qais ya ya siapa Fatimah bintu Qais untuk berikan sesuatu kepadanya ketika dicerai sama suaminya dalam keadaan sudah cerai 3 na'am warakallahu fikum khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Maka na'amarakallahu fikum ya itu mimbab na'amarakallahu fikum mimbab hadiah gitu saja, mimbab na'amarak pemberian gitu saja, bukan sesuatu yang pada kenyataannya dia tidak apa tidak berhak sama sekali ya khalifatullah na'amarakum khalifatullah na'amarakum. Jadi perpisahannya itu fasakh ya, sehingga ketika dia na'am bi'idnillah ya na'amarakallahu istrinya yang ditahan meninggal dunia meskipun na'amarakallahu fikum khalifatullah na'amarakum jaraknya enggak lama, maka dia harus misalnya mau balik pada istrinya yang dicerai tadi, maka dia harus nikah baru. Kenapa? Fasakh itu bainunah ya, perpisahan ya. Jadi dia harus nikah baru, kasih mahar baru. Beda dengan apa? Dengan na'amarakallahu fikum cerai. Na'amarakallahu fikum. Kalau cerai na'amarakallahu ada masa iddah. Kalau masih masa iddah na'amarakallahu tinggal balik saja. Jadi, tinggal balik saja na'amarakallahu fikum. Tidak pakai na'amarakallahu fikum akad baru, mahar baru, ya, walimah baru. Tapi dinyatakan kalau fasakh na'amarakallahu fikum ya maka tidak ada cerai. Makanya hulu sebagian para ulama berpendapat hulu tawaf hulu ya. Hulu kalau bahasanya kita itu gugat cerai. Ya, gugat cerai itu istri datang ke pengadilan kemudian menggugat suaminya akan mencerai dirinya. Hulu ya na'amarakallahu fikum. Ya qalibikum rahmanallahu. Baik dikasihkan sidaknya atau tidak na'amarakallahu fikum, kalau seperti itu bentuknya maka itu nama hulu. Istri minta supaya suaminya cerai. Dan ini khalifatullah makmumah hukumnya khilaf dengan para ulama apakah dia cerai atau fasakh. Imam Syafi'i pada qaul jadidnya na'amarakallahu fikum menyatakan bahwa hulu itu cerai tiga. Jadi kalau wanita minta khuluk sama suaminya, itu dianggap cerai tiga. Gitu ya. Sehingga enggak boleh suaminya na barakallahu fikum balik kepada istrinya tadi yang minta khuluk, ya, kecuali harus dinikah oleh orang lain. Ya. Baru ketika orang lain mencerainya, ya, kemudian ia mau balik, nah, baru boleh. Nah, barakallahu fikum, itu khuluk. Ya. Ya khalifatullah makmum. Dan pendapat yang rajih dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya, punya khuluk itu fasakh. Ya. Kalau fasakh ikhwan fillah makmum, kata Ibnu, dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasanya itu tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Jadi setelah khuluk na'am barakallahu fikum, idahnya 1 bulan atau 1 haid. Ya. Tunggu sampai 1 haid, setelah 1 haid na'am barakallahu fikum, baru nikah lagi, bukan rujuk. Ya, bukan rujuk. Seperti kondisi orang yang dicerai, ya, dengan cerai roji'i saat idahnya telah habis. Ya, na'am barakallahu fikum. Sekali bitmah mahramakum. Meskipun dilakukan sampai 100 kali, enggak masalah. Ya. Kenapa? Enggak cerai. Ya. Kalau cerai kan sampai 3. 3 sampai 3 kali, ya. Kok terjadi cerai yang ketiga, amarakullah, terjadi yang namanya binatul kubra. Ya, perpisahan besar yang tidak bisa balik kecuali harus dinikah sama orang lain. Nah, amarakullah. Kalau amarakullah khuluq itu fasakh ala qawli rajih, qawli fitnah. Sehingga kalau khuluq sampai 100 kali balik, 100 kali balik, ini enggak masalah, amarakullah. Ya. Enggak masalah, amarakullah. Cuma kuat apa enggak, kan harus walimah lagi, mahar baru lagi, amarakullah. Ini. Ya, ikhwani fillah barakallahu. Nah, ini na'am barakallahu fikum. Ya, dipisahnya itu difasakh. Ya, difasakh. Ya. Ikhwani fillah barakallahu. Demikian pula na'am barakallahu fikum pada bentuk-bentuk di mana syariat memberikan khiyar pada seorang laki. Sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, misalnya ada seorang yang masuk Islam, ya, dalam keadaan dia punya istri 20 orang. Ya, misalnya 20 orang. Enggak tahu kan ya, namarakallahu. Maka syariat apa memintakan kepada dia untuk milih dari 20 orang itu 4 orang, kemudian selebihnya difasakh. Paham ya? Selebihnya dipisah. Dipisah. Jadi ya. Ya wali bin rahmah kemudian barakallahu fikum. Ya. Terserah dia apa memilihnya. Nah, barakallahu fikum. Mau yang istri yang pertama, nah barakallahu fikum, atau yang tengah-tengah, atau yang akhir-akhir, silakan, nah barakallahu fikum. Ya wali bin rahmah kemudian. Nah, dalam bab ini nah barakallahu fikum, mu'alif rahmatullah menyebut sebuah hadis tentang kisahnya Ghailan Ibnu Salamah Ats-Tsaqafi. Ghailan Ibnu Salamah Ats-Tsaqafi, ya, radhiyallahu anhu, di mana dia ketika masuk Islam punya istri 10 orang. Ya. Punya istri 10 orang, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada dia agar memilih 4 orang dari mereka dan memisah, ya, 6 selebihnya. Nah, warakallahu. Tapi sebelum kita baca hadisnya, kita baca dulu hadisnya Tuhak Ibn Firus At-Tailami. Nah, alhamdulillah hadis faliyakra. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام wa an Salim. Salim atau Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Abi, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Khalifatun rahmakumullah. Kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia bercerita anna Ghailan ibn Salamata, bahwasanya Ghailan ibn Salama, di dalam sebuah dalam riwayat disebutkan isbahnya Al-Thaqafi, nah, dari Bani Thaqif, dan dia ini termasuk tokohnya, salah satu dari tokoh Bani Thaqif. Mereka kalau na'barakallahu fikum mendapati permasalahan, problema, maka mereka akan datangi Ghailan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Khalifatun rahmakumullah. Assalamualaikum asru niswatin. Dia masuk Islam dalam keadaan dia memiliki 10 istri. Khalifatun rahmakumullah. Fa'aslam nama'ahu. Lalu istri-istrinya pun masuk Islam juga bersamanya. Khalifatun rahmakumullah. Fa'amarahun nabiyu alaihi salatu wassalam ayyatakhiyyar minhunna arba'an. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Ghailan untuk memilih dari istri-istrinya tersebut 4 orang. Khalifatun rahmakumullah. Nah, di sini amarakallahu fikum dalil bahwasanya al-ankihah, ya. Namaraqlah al-fasita hala kufrihi sahih. Ya, nikah yang fasid secara Islam ketika dia masih kufur, namaraqlah itu dianggap sahih, dianggap sah, namaraqlah. Khalifatun rahmakumullah. Kok bisa? Kalau seandainya itu tidak dianggap sahih, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan memerintahkan untuk menahan, ya, 4 yang pertama dan menceraikan, ya, sisanya, kan itu ya. Tapi di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pilihan pada Ghailan, ya, untuk memilih dari 10 orang tersebut 4 orang yang ia sukai. Ya, misal bahwasanya la marakallahu fikum nikah yang dilakukan ketika dia masih kufur, kemudian yang nikah fasid yang dia lakukan ketika masih kufur kemudian dia Islam, ya, maka itu dianggap. Kalau seandainya tidak ada hal-hal semacam itu, ya, seperti jam'u bainal ukhtain, enggak ada seperti itu. Atau na'amaraqlah mengumpulkan lebih dari 4 orang, enggak ada seperti itu. Maka pernikahannya tetap, ya, khairun lakum. Dan enggak perlu na'amaraqlah diulangi, enggak perlu di na'amaraqlah diperbarui. Tak perlu, ya. Yeah. Kalau lebih tengah marah makmum, ya. Yeah. Meskipun mungkin caranya na'amaraqallahu fikum sesuai. Nah, yang penting na'amaraqallahu fikum itu secara apa urufnya mereka diakui sebagai pernikahan. Hola, na'amaraqallahu fikum sah. Kalau lebih tengah marah makmum, akan lebih jelas lagi na'amaraqallahu fikum, ya. Yeah. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengembalikan Zainab bintu Rasul kepada Nam Abu Rabi ibn As, namarakallahu fikum, suaminya, ya, waktu itu namarakallahu suami masih kafir, kemudian dia masuk Islam setelah 6 tahun, ya, baru kemudian dikembalikan lagi tanpa harus mengulangi pernikahannya. Ini kan bahwasanya namarakallahu fikum diakui pernikahan tersebut, ya. Ya, kalau fitnah makmum, hanya saja kalau ketika ada mani na'amaraqlafi untuk, ya, pernikahan itu tetap sebagaimana kondisinya, maka tidak bisa dilangsungkan, tidak bisa dilanjutkan sampai maniknya hilang. Termasuk diantara mani, ya, adalah jam'u bainal ukhtain, jam'un bainal ukhtain. Yang kedua, na'amaraqlafi mengumpulkan, ya, wanita-wanita lebih dari 4 orang. barakallahu fik. Nah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Nah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahumullah, wal Hakim, wa Al-Bukhari, wa Abu Zur'ah, wa Abu Hatim. Nah, demikian disahihkan oleh Al-Hakim dan dinamarakulah dianggap cacat oleh Al-Imam Bukhari, juga Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Taqaribitullah ma'arhamakumullah. Nah, ilahnya terletak pada, disebutkan oleh para ulama, terletak pada Ma'mar. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Nam Salim, dari Abdullah bin Umar. Nah, barakallahu fikum. Taqaribitullah ma'arhamakumullah. Nah, wala alam biswa. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wabil jumlah al-hadis sahihun majmu'i turukih. Kesimpulannya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, nah, hadisnya sahih, ya, dengan mengumpulkan jalan-jalannya. An Salim an Ibni Umar, dari Salim dari Ibnu Umar. Wa qad sahahahu Ibnu Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Qattan. Seulangi lagi, wa qad sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Qattan. Wa fi ma'nahu, wa ini amarakah, wa fi ma'nahu ahaditsu ukhar. Semakna dengan hadis ini ada berapa hadis yang lain. Kalau kita bahas hukum, dzakarahu As-Sun'ani, disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahu taala di dalam sarahnya terhadap Bulughul Maram, yaitu 10 salam. Ya, ahaditsul ukhar fi makna. Hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Yang pertama, fi Sunan Abi Dawud, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, anna Qais bin al-Harith, anna Qais bin al-Harith as-salama, beliau masuk Islam, wa innahu thamal niswatin, atau wa innahu thamal niswatin, dan di sisinya ada 8 istri. Kalau ukilan 10 ya. Nah, kalau ini 8 istri. Khalifatun wa rahimun wa rahimukum. Fa amarahu Nabi alaihi salatu wasallam ayyahtara arba'an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Qais ibn al-Harith untuk memilih dari istri-istrinya tadi 4 orang. Sama ya, nama Rasulullah fikum seperti hadisnya Uqailan. Khalifatun rahimahumullah. Nah, hadis yang kedua, Rasyafi'i wal Baihaqi diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga oleh Imam Al Baihaqi. An-Nawfal ibn Muawiyah, dari Nawfal ibn Muawiyah. Ali bin Rahmukum. Annahu qala, wasiyan Nawfal ibn Muawiyah, beliau berkata, beliau adalah seorang sahabat. Usianya sangat panjang, 120 tahun. Ketika masuk Islam itu, nah barakallahu fikum, dia sudah umur 60 tahun. Setelah itu hidup, setelah itu ya, selama 60 tahun berikutnya. Usianya 120 tahun. Khalifatullah Al-Qumbah. Kata beliau, aslamtu, aku masuk Islam, watahti khomsuniswatin. Watahti khomsuniswatin. Aku masuk Islam dalam keadaan di bawah kuasaanku ada 5 orang wanita, artinya istrinya 5. Yeah. Kalau yang tadi yang sebelumnya istrinya 8, ini istrinya 5. Nah, warakallahu. Qaribillah makmum. Fa amarahu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, fa sa'altu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala farik wahidatan wa amsik arba'an. Farik wahidatan wa amsik arba'an. Nah, pisahkan. Apatnya bukan pakai apa? Talik ya. Farik. Nah, warna lafadznya pakai farik. Wahidatan wa amsik arba'an. Naam warakullah. Ya. Pisah. Ya. Satu orang. Dan. Ya, pegang. Pertahankan yang 4 orang. Ya. Ya kali berlah malam hukumu. Fa'amattu ila akdamihinna. Indi akhirum. Naam warakullah. Maka aku pun mencerai dari istri-istri itu yang paling tua. Ye. Sebenarnya orang Jawa mbok wek nama orang tuanya. Kawet ndah makmu, yang paling tua. Yang menurut saya dia ini mandul, nama orang tuanya. Ya kawet ndah makmu. Min Siti Nasana, yang usianya sudah 60 tahun. Istrinya sudah 60 tahun istrinya ya. Kawet ndah makmu. Farak tua. Nah, maka aku pun namorokulafikum memisahkan ya namorokulafikum ya wa asa Naufal ibnu Muawiyah mi'atan wa isrina sanatan dan Muawiyah atau Naufal ibnu Muawiyah hidup selama 120 tahun sittina fil Islam sittina fil jahiliyah namorokulafikum 60 tahun ketika ya, di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Ya kali witnah warahmatullah. Nah ya. Inna warahmatullahi wabarakatuh hadis-hadis yang semakna dengan hadis Jawailan. Ya. Alakulihal hadis ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali witnah warahmatullahi dan di dalam kisahnya Jawailan dalam sebuah riwayat. Ghailan ini amarakulafikum setelah dia memilih 4 orang istrinya. Nah, amarakulafikum. Ya. Sampai pada masanya Umar, nah amarakulafikum, ketika dia hendak meninggal dunia, 4-4-nya dicerai semua. 4-4-nya dicerai semua. Khairifit nahakum. Kemudian, amarakulafikum, hartanya, ya, dikasihkan ke anak-anak ini kamu ini kamu ya. Ketika nabarakallahu fikum Umar mengetahui hal itu ya maka Umar mengatakan innil adun syaitan sungguh aku mengira ya syaitan telah datang kepadanya ya dia mencuri dengar dan mendengar bahwasanya kematian Ghailan itu sudah dekat. Ya. Dan memberitahu kepada Ghailan, amarakallahu fikum, kalau dia mau mati. Akhirnya cerai semua istrinya, amarakallahu fikum. Ya, kuali bintulah makmum. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kuali bintulah makmum. Aibullah, Latarji'anna Nisa'aka Walatarji'anna malaka. Ya, kata Umar Ibn Khattab, demi Allah, kamu balik ke istrimu, kembalikan pula harta-hartamu, au la warisanna. Atau kalau kau mati nanti, istrimu tetap tak kasih warisannya. Nah, warahmatullahi. Nah. Wala amuranna biqabrika falyarjum kama rajma ibnu abi rigal. Nah, warahmatullahi. Dan aku benar-benar akan merintahkan terhadap kuburanmu agar dilempari seperti dilemparinya ibnu abi rigal. Kalau kita tambah makmum di sini, kalau kita tambah makmum, ada nama rokalafikum upaya hilah, ya, terhadap warisan. Dan ini enggak boleh nama rokalafikum hilah, ya, terhadap warisan, baik menghalangi atau memberikan kepada orang lain. Nama rokalafikum. Seperti ini, kalau kita tambah makmum, ada hilah untuk menghalangi warisan istri-istrinya. Nama rokalafikum. Kalau kita tambah makmum, ya, sebagaimana yang kita apa kita ketahui bahwasanya seorang yang mencerai istrinya qalibitnah maramakum jami barakallakum itu ada dua kondisi ketika dicerai dengan cerai baik terkait dengan warisan yang akan ia dapatkan. Yang pertama dalam kondisi sehat, ya, nggak ada sakit, nggak ada apa, na'amu'arakulahfikum. Dia cerai, na'amu'arakulahfikum. Maka semata-mata dengan cerai tadi, na'amu'arakulahfikum, maka warisannya sudah terputus. Hubungan sudah, na'amu'arakulahfikum, terputus. Nggak ada nafkah lagi, dan dia harus pindah dari rumah suaminya. Langsung. Qalibitullah ma'amu'arakulahfikum. Na'amu'arakulahfikum. Yang kedua, cerai dalam kulit sakit. Ya. Sakit yang mukhawif. Sakit yang mengantarkan, ya, orang yang terkena sakit tersebut akan meninggal dunia. Ya, sakit yang kronis selanjutnya. Yang ma'ruf kalau orang terkena sakit tersebut, ya pokoknya ujung-ujungnya dia akan mati. Ya, kalau kita bahas mengenai maradul mukhawif. Maka di sini ada dua macam. Ada dua, na'amarakullahu fikum. Yang pertama, na'amarakullahu fikum. Tidak ada upaya hilah tadi. Ya, tidak ada upaya untuk menghalangi na'warakullahu fikum ada wujud bituham ya fi hirmani irsi nisa'i. Ya. Tidak ada tuduhan ya upaya untuk menghalangi warisan istrinya. Maka na'warakullahu fikum yang semacam ini alqaul rajih la yaris. Semata-mata cerai, enggak itu. Cerai bain ya, na'amu'arakulahu. Enggak mewarisi, na'amu'arakulahu. Ya, dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama, na'amu'arakulahu. Kila, ya, tetap mewarisi. Kenapa? Dicerai dalam kondisi sakit. Wasahi, qaul jumhur. Yang kedua, na'amu'arakulahu. Ya, dicerai dalam kondisi sakit, dan padanya ada tuhma. Ya, hirmanul ir. Tuhma menghalangi warisan istrinya. Nah, warakulahu. Seperti ini, nah, warakulahu. Ya. Nah, warakulahu. Dah mau mati, nah, warakulahu. Istrinya cerai semuanya. Tidak satu pun yang dipertahankan. Setelah itu, nah, warakulahu. Artinya dibagi-bagi. Nah, warakulahu. Maka, ikhwan ibtidah ma'amukmu. Ya. Jumhurul ulama. Ya. Istrinya tadi tetap mewarisi. Ya. Istrinya tapi tetap mewarisi na'amu'arakulahu. Hanya hilaf ya, sampai pada batas apa. Ya. Kalau Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sampai idenya selesai. Kalau idenya sudah selesai, sudah tidak mewarisi. Yang kedua na'amu'arakulahu. Sampai sebelum dia menikah lagi. Ya. Kalau sudah menikah lagi, sudah na'amu'arakulahu. Terputus. Na'warakulahu. Yang ketiga na'warakulahu. Ya. Bahkan sudah menikah lagi selama dia tidak murtad. Na'warakulahu. Tetap mewarisi. Begitu ya. Ya kali fitnah hukum. Demikian na'warakulahu. Terkait dengan mana. Ya kali fitnah rahmatullah. Al-Muhim. Dari hadis ini na'warakulahu. ketika ada seorang ya yang masuk Islam, ya kali itu atau orang yang nggak tahu, kemudian dia menikah lebih dari 4 na'am barakallahu fikum, maka syariat mengharuskan untuk na'am barakallahu fikum ya, memilih dari istrinya tersebut na'am barakallahu fikum 4 orang, nggak boleh lebih dari 4 orang. Dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah yang pertama, al hadis yadullu ala anna nihayata ma yubahu lil hur jam'uhu, yadullu ala anna nihayata ma yubahu lil hurri jam'uhu minal zawjati wa arba'u zawjatin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nah, ya kadar atau na'am barakallahu fikum yang mentok dari apa yang diperkenankan untuk orang yang merdeka untuk mengumpulkan antara istri-istrinya adalah 4 orang istri. Itu mentok na'am barakallahu fikum. Tidak boleh lebih daripada 4 orang istri. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2 orang, 3 orang, 4 orang. Qalimat rahmatullah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yaitu Fathul Qadir. Kata Imam Syaukani rahimahullah, istadalla bil ayah, berdalil dengan ayat ini, ala tahrima zada ala al-arba. Ya, akan haramnya lebih dari 4 orang. Nah, wawwa khitabun li jami'il ummah, dan ini merupakan khitab untuk seluruh umat. Nah, wa inna kulla nakihin lahu ayyahtara ma arata min hadzal adad. Maka sungguh setiap laki yang menikah diperkenankan baginya untuk memilih siapa saja yang ia kendaki dari jumlah ini. Silakan memilih wanita siapa saja. Pokoknya yang penting amar kalau 4. Kan gitu ya. 4 orang amar. Tidak boleh daripada, dari lebih daripada 4 orang. Faedah yang kedua, yatul hadis ala annahu lau asla mimman yubiahuna ziyadah ala arba'i zawjat. Seandainya masuk Islam dari kalangan orang yang memperkenankan lebih dari 4 istri, ya, kalau ketika dia kafir itu kan nggak ada batasannya. Nah, mau 4, mau 5, mau 10, mau 20, nggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu dianggap di dalam agama mereka nggak masalah, ya. Maka ketika masuk Islam, fa'inau yuk maru. Ketika dia masuk Islam, maka dia diperintah ayyakhtara minhunna arba'an, untuk memilih dari istri-istrinya tadi 4 orang saja. Wuyutallikulil baqiyati, dan mencerai atau memisah na'am barakallahu fikum sisanya. Li'anna al-arba'a nihayatu adadil hurril muslim, katanya. Dikarenakan 4 istri adalah jumlah paling pol. Yeah. Istri yang bisa dimiliki oleh seorang laki-laki yang merdeka. Na'am barakallahu fikum. Yaitu dari kalangan orang-orang merdeka. Na'am barakallahu fikum. Beda dengan budak ya. Kalau budak boleh na'am barakallahu fikum lebih. dari empat. Boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal kemampuan antum. Ya, dalam memiliki apa, memiliki budaya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lima, ya silakan, gak apa-apa. Lima. Bisa enam, monggo. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau hur, wanita yang merdeka, gak boleh mengumpulkan mereka lebih dari nah warakallahu fikum 4 orang. Ya qalibillah warakum. Yang ketiga, i'tibaru ankihatil kufar. I'tibaru ankihatil kufar. Wa inna tabqa ala haliha. Dianggapnya pernikahan orang-orang kafir. Dan sungguh pernikahan itu tetap sebagaimana kondisinya. Bila taftishin ala sifatih. Dengan tanpa mencari-cari, meneliti sifat pernikahannya seperti apa. Nah. Akadnya seperti apa. Iya. Yeah. Ketika dia masih kafir tadi. Nah, barakallahu. Ya kan ibadillah bahwa kemujuan barakallahu. Bila taftishin ala sifatima aqadahu alaihi fi kufrihim. Nah, barakallahu. Dengan tanpa meneliti, nah, barakallahu fikum, tata cara pernikahan yang ia laksanakan ketika masih kafir tersebut. Ya kan ibadillah bahwa. Nah, selama itu dianggap oleh dia waktu kafir ya sebagai pernikahan yang sah, maka disahkan warakallahu fikum tetap dan tidak perlu diulangi lagi. Sekali lagi dia qaid kalau tidak ada mani. Ini ya, seperti yang kita sebutkan ya, di awal, kalau enggak ada mani. Ya, ketika ada mani, ya, maka enggak bisa. Seperti namun di antara mani adalah jam'un bainal ukhtain. Mengumpulkan antara dua orang istri yang dua istri yang apa yang saling bersaudara, kemudian mengumpulkan istri lebih dari empat. Nah, warakallahu. Kemudian di antara faedahnya juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman, anna akdan nikah idza kana fasidan wa qad tamma fi ahdil kufri fa innaha la yuqaw fasadi. Sama sebenarnya barakallahu fikum dengan apa, dengan faedah yang ketiga yang kita sebutkan ya, yeah. Cuman ibaratnya berbeda, bahwasanya akad nikah ya, yeah. Meskipun dia dianggap rusak ketika dalam bahasa dalam agama Islam, maka akad nikah tersebut dianggap sempurna. Ya. Kalau fitnah mukmu. Dan apa? Buat. Waqattan ma fi ahdi kufran. Sungguh telah sempurna pernikahan itu di masa kufuran awal. Fa innahu la yuhkamu fasadi. Maka pernikahan itu tidak dihukumi dengan rusaknya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fitnah mukmu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wajhu dzalika. Sisi pendalilannya adalah annahu law hakama bifasidi, bahwasanya jika pernikahan tersebut dihukumi rusaknya, laqalan nabi alaihi salatu wassalam, niscaya nabi akan mengatakan fariqis sittal akhirat. Nah, barakallahu fikum. Ya, pisahkan enam istri yang terakhir. Nah, ya anna ma zada ala arba'in yutabaru fasidan. Dikatakan yang lebih dari empat orang itu dianggap fasid. Nah, warakallahu. Yeah. Tapi di sini Nabi alaihi wasallam yeah, tidak merintahkan untuk memisah enam yang terakhir, tapi justru apa, menyuruh untuk memilih dari ke-10 wanita apa istrinya tadi, dari yang 10 orang tadi siapa yang ia sukai. Nah, warakallahu, menunjukkan bahwasanya pernikahan itu dianggap hanya saja ada manik gitu ya. Nah, warakallahu. Kalimat nama. Sehingga ketika na'amarakullah fikum maniknya hilang, ya, maka sah na'amarakullah. Apa itu maniknya? Jam'un. Ya, jam'un mazatan al-arba. Itu mengumpulkan istri lebih dari 4 orang. Itu maniknya. Na'amarakullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian faedah berikutnya annahu ini annahu idza aslama, bahwasanya apabila dia telah masuk Islam maka zalal mani dan maniknya telah hilang, fa innahu yubqa ala nikahihi, maka nikahnya ditetapkan. Nah, warakul. Tetap sebagaimana nikahnya. Nah, warakul. Khalifat mahluk. Saya. Ya, kenapa kok disuruh untuk milih? Karena ada maniknya. Ya, ketika maniknya nah, warakul hilang, ya berarti ya nikahnya sah-sah saja. Nah, warakul. Ya, khalifat mahluk. Limada? Lianna ha'ula'in nisa la yahrumna bi'a'yanihinna. Dikarenakan amarakallahu fikum, wanita-wanita tersebut secara adatnya enggak haram. Ya. Yeah. Kalau dia bilang, ternyata amarakallahu fikum menikahi adiknya sendiri, gitu. Berarti adatnya haram. Ya. Yeah. Harus dipisah. Nah itu ya. Kalau dia bilang, demikian pula ketika amarakallahu fikum, ada seorang menikahi dengan seorang dengan menikah dengan seorang wanita. Ternyata, ya. Yeah. Setelah itu jelas apa posisinya tersebut sebagai saudara sesuanya na'amarakallahu. Ya. Meskipun hanya satu orang perempuan saja sebagai saksinya, maka langsung dipisah na'amarakallahu. Walaupun anaknya sudah 10. Langsung dipisah. Ya, misalnya ada seorang na'amarakallahu. Ya, menikah. Ya. Bah, bertahun-tahun na'amarakallahu sampai anaknya 10 na'amarakallahu. Ya, khalifat kemudian datang. Ente dan istri ente dulu tak susuin loh. Nawar. Oh, benar loh. Iya, betul, tak susuin. Nawar kalau. Ya dan saat itu langsung di. Iya, langsung di dipisah nawar kalau. Nah, itu manik nawar kalau itu. Ya kali fitnah mukujan para kalau. Terus anaknya gimana? Anaknya sah. Sebagai anak sah. Namanya anak subhat namanya. Iya. Kali fitnah anak subhat. Anak subhat itu sah na'amarakallahu. Karena contoh anak subhat itu na'amarakallahu. Ya. Khalifat na'amarakallahu. Naam. Ya khalifat na'amarakallahu. Ya. Jadi a'yannya enggak haram na'amarakallahu. Ya kalau a'yannya haram kholas na'amarakallahu. Langsung dipisah. Ya. Ya saudaranya. Atau ibunya, nikah dengan ibunya, ya, nikah dengan mertuanya. Enggak boleh. Nah, warakallahu. Akhirnya ayahnya yang punya apa? Yang bermasalah ya, nah, warakallahu. Ya, qalibitna hukum. Nikah dengan bibinya. Enggak boleh, nah, warakallahu. Bibinya sendiri dinikahi, enggak boleh. Ya, itu ayahnya yang apa? Yang haram. Tapi selama ayahnya halal, nah, warakallahu fikum. Ya. Berapapun selama tidak lebih dari 4 monggo. Ini. Demikian pula na'amarakallahu. Ketika ada orang yang apa? Yang masuk Islam. Ada 10 istri padanya. Na'amarakallahu. Tidak ada ayahnya halal. Pada hakikatnya na'amarakallahu fikum halal semuanya. Sah semuanya jadi istrinya ya. Tapi ketika dia masuk Islam na'amarakallahu fikum. Ya. Maka menjadi manik. Ya. Mengumpulkan lebih dari 4 orang. Ya. Yang 6 dipisah, na'amarakallahu dipertahankan, na'amarakallahu fikum yang 4. Kalau misalnya 4 mereka mati barengan gitu ya, nah, mati semuanya. Nah, kemudian ya, ngambil yang 6 tadi, ayo, balik lagi, ya apa-apa na'amarakallahu. Kan itu ya, karena gak ada mati. Ya kali fitnah. Kemudian, faedah yang berikutnya, sebutkanlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annahu la yajuzu lil insani an yajma' akthar min arba'in nisbatin. Nawarakallahu fikum. Tidak boleh mengumpulkan lebih dari nawarakallahu fikum 4 orang istri. Fatih sudah disebutkan di faedah yang pertama, barakallahu fikum. Nah, hanya saja barakallahu fikum menyisahkan, loh, bagaimana enggak boleh wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menikah lebih dari 4 ya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, barakallahu fikum, beliau meninggalkan 9 istri. Nah, kita katakan itu termasuk khusus Nabi alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan kekhususan kepada siapa yang Allah kendaki dari hamba-hambanya. Ya kali ini bahan makumah. Ada sebuah kitab na'amara'kulafikum yang cukup tebal. Menyebutkan tentang kekhususan, kekhususan Nabi SAW. Banyak perkara na'amara'kulafikum. Dalam pernikahan saja, itu ada beberapa kekhususan yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Untuk Nabi SAW. Di antaranya, ini na'amara'kulafikum. Beliau dikhususkan boleh menikah lebih dari 4. Yang kedua, na'amara'kulafikum, di antaranya na'amara'kulafikum, boleh bagi Nabi menikah dengan tanpa mahar. Na'amara'kulafikum. Kalau kita kalau nikah, harus na'amara'kulafikum pakai mahar, enggak pakai mahar, enggak sah. Kan itu ya. Tapi Nabi na'amara'kulafikum, walaupun enggak pakai mahar, boleh. Dan itu termasuk khususan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah. Nah, hadisnya Naufal Ibn Muawiyah. Ar-Syafi'i wal-Baihaqi An-Naufal Ibn Muawiyah Annahu qala Aslamtu wa tahti khamsu niswatin Fasa'altu nabiyya alaihi salatu wassalam Faqala fariq wahidatan wa amsik arba'an Fahamattu ila aqtamhinna indi akirun Fa'amattu ila aqdamihinna indi akirun min sittina sana. Fafaraktuha. Wa'asa Naufalu ibnu Muawiyah mi'atan wa isrina sanatan sintaini fil islami wa sittina fil islami wa sittina fil jahiliyah. Disebutkan dalam barakallahu fikum dalam 10 salam disebutkan oleh Imam Syaukani As-Sunani rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini. Apakah sepupu bisa jadi saudara sesuatu? Sangat bisa sekali. Jangankan sepupu, orang lainnya bisa. Yang penting ibu antum mau nyusui dia, kan gitu ya. Ya. Dan jadi saudara susuan dengan syarat disusui ya selama apa sebanyak 5 kali persusuan sampai kenyang. Ya, kalau sekedar nyot wis mari ya, enggak sampai enggak jadi. Ya. Jadi nyotot sampai kenyang barakallahu fikum terus dilepas. Dan barakallahu fikum cirinya sampai kenyang itu dia melepas dengan sendirinya bukan dipetot. Tahu dipetot ya? Ya dia itu. Ya. Tapi dia itu, sampai lepas sendiri. Itu kenyang. Nah, sampai puas. Nah, 5 kali jadi saudara sepersusuan. Nah, dan ini termasuk keringan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tadinya itu 10 kali persusuan. Kemudian jadi 5. Nah, saya pernah bernadar dalam keadaan sampai sekarang belum membayar nadarnya, nadar tersebut. Apa saya harus, apa yang harus saya lakukan? Ya, dilihat nadarnya. Kalau nadarnya adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, aufinato. Ya, tapi kalau nadarnya bermaksiat kepada Allah, jangan dilakukan. lah, jangan semacam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarnya, lihat nazarnya, nazarnya kalau nazarnya nazar, nazar taat ya, taat ya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya siap nazar, ya, mau puasa selama 3 hari. Ya udah, puasalah 3 hari. Nah, warakallahu. Ya, dan itu wajib. Tapi hukumnya, ya, ketika penazar itu makruh. Ya. Tapi kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan. Nah, warakallahu. Gitu ya. Ya, khalif itu bah, marhamakumu. Tapi kalau nazarnya, saya bernazar, kalau saya, ya, dapat, ya, ini dan itu, saya akan tanggap orkes, gitu misalnya, gitu. Ya, jangan dilakukan. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Wallah alam bisawab. Ya. Terus apakah ada batas waktu nazar? Mohon penjelasan. Ya ada batas waktu, na'am barakallahu fikum, selama apa yang kita sampaikan tadi, nazar atau nazar taat, na'am, melakukan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di masa jahiliyah bernazar ingin i'tikaf di Ka'bah, na'am, semalam. Na'am barakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kali fitnah marah makmujan barakallahu fikum. Itu waktu dia bernazar ketika di masa jahiliyah. Ya kali fitnah marah makmu ketika masuk Islam, sampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang nazarnya itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukannya. Enggak ada batas waktu. Ya, enggak ada batas waktu. Wallah alam bisawab. Dan nazar itu utang ya, nah barakallahu. Utang. Nah, apakah teranggap pernikahan seorang kafir tanpa menyertakan mahar setelah keislamannya? Ya kalau itu rahmatullah, kalau yang semacam itu ketika dia kondisi kafir sudah dianggap sah, maka sah. Makanya tadi na'amarakulah. Ya, kemudian dia masuk Islam, na'amarakulah fikum, selama tidak ada mani, maka tetap dianggap pernikah. Ya. Ya kalau itu rahmatullah. Nah. Wallahu a'lam. Naktaibadal qadar subhanakallah bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.